Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang masuk seri ke-21. Sesi ke-21. Terakhir yang kita bahas tentang fi'il yang mu'rab. Ya, fi'il-fi'il yang mu'rab. Dan kita sudah bahas tanda-tandanya. Ada pada sayul akhir, ada pada afalul khomsah, ada pada mu'adhari, mu'tal akhir. Ada satu PR lagi, tasrif fi'il amr. Ya kan? Ingat, tasrif fi'il amr cuma berlaku pada domir apa? Domir mukhatab. Mukhatab itu artinya apa? Orang yang diajak bicara. Kamu atau kalian. Baik laki-laki maupun perempuan. Coba lihat tasrifnya halaman 21. Uktub. Dari anta uktub, coba diulang. Anta uktub, antuma uktuba, antum uktubu, anti uktubi, antuma uktuba, antunna uktubna. Diulang. Anta uktub, antuma uktuba, antum uktubu, anti uktubi, antuma uktuba, antunna uktubna. Sekarang maju. Ini 66. Yang belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk. Wes neh, maju aja. Cuma 6 aja kok, bukan 14. Sekarang dengan ijlis. 1, 2, 3. Anta ijlis, antuma ijlisa, antum ijlisu, anti ijlisi, antuma ijlisa, antunna ijlisna. Duduk. Andika. Terus akhlis. Si Gien, terus si Nabil, Rosian, Said, 6. Sekarang ikro, ikro, ya, 1, 2, 3. Anta ikro, antuma ikro'a, antum ikro'u, anti ikro'i, antuma ikro'a, antunna ikro'na. Taib, duduk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sampai Pak Marianto, monggo. Sekarang dengan idrib. Idrib. 1, 2, 3. Anta idrib, antuma idriba, antum idribu, anti idribi, antuma idriba, antunna idribna. Duduk. Terus satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dengan kata isma, isma, satu, dua, tiga, anta isma, antuma isma'a, antum isma'u, anti isma'i, antuma isma'a, antunna isma'na. Itu sisanya, ayo. Ada Pak Jailani tadi makanya. Mohon tenang sedikit. Sekarang dengan is'al. Is'al. Satu, dua, tiga. Anta is'al. Antuma is'ala. Antum is'alu. Anti is'ali. Antuma is'ala. Antunna is'alna. Ya, duduk. Nah, sekarang kita melangkah ke masalah-masalah. Tadi belum ada masalah itu. Baru marfu-marfu. Tadi misalnya yadhhabu. Ini keadaannya apa, ikhwan? Keadaannya apa? Marfu, ya. Kemudian kalau ditambahkan alat penasob, ini namanya alat penasob, membuat jadi nasob nggih atau mansub. Jadi apa? Itu ada alat penasof. Sebelumnya enggak ada apa-apa. Ya kan? Jadi lan yadhhaba. Berubah harokatnya jadi fathah. Lalu masuk lam. Menjadi apa? Lam yadhhab. Ini namanya alat penjazm. Membuat fi'il setelahnya jadi jazm. Jadi sukun. Nah, sekarang alat penasob ini bukan hanya lan. Itu yang kita pelajari lagi. Nambah, karena kawan-kawannya itu ada tujuh. Baru tujuh saja sudah ini KO, aduh. Jadi temannya lain ini ada banyak, sampai tuh tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cuma tujuh. Nah, itu dikenal dengan al adawatun nasibatu. Al adawatun nasibatu, adawat alat-alat. Nasibah penasob. Satu. An. Dua. Lan. Tiga. Izan. Empat. Kay. Lima. Lamukai. Lamukai itu artinya ini. Huruf lam. Lam ya. Kalau kita sebut satu huruf itu dengan nama hurufnya, maka disebut lam. Berarti huruf lam. Harokatnya kasroh. Baru ada kata sesudahnya. Titik, titik, titik, titik. Itu. Terus yang ke enam. Lamul juhud. Nama lainnya lamul ingkar. Bentuknya juga sama, namun biasanya didahului ini. Makana titik-titik, baru ada lam. Lamnya gini, lam ada lamnya, lamnya di kasrah. Atau titik, titik, titik, baru baru yang terakhir hatta. Semuanya fungsinya sama dengan lan, ya. Semuanya fungsinya sama dengan lan. Disebut alat apa? Penasof. Mereka bakar lagi malam. Sudah? Jadi ada berapa alat penasof? 7. Coba kita hafalkan. An. Lan. Izan. Kai. Lamu kai. Lamul juhud. Hatta. An. Lan. Izan. Kai. Lamu kai. Lamul juhud. Hatta. An. Lan. Izan. Kai. Lamu kai. Lamul juhud. Hatta. An. Lan. Izan. Kai. Lamu kai. Lamul juhud. Hatta. Diulang. An. Lan. Izan. Kai. Lamu kai. Lamul juhud. Hatta. Sekarang kita lihat satu-satu. An. An itu sama seperti dalam bahasa Inggris. Enggak tahu bahasa Inggris ya enggak bisa berarti. Sama dengan ini. I want to go. Dia menghubungkan kata kerja yang satu dengan yang lainnya. Jadi to di sini. Kalau bahasa Jawa apa? Bahasa Indonesia? Gak ada. Bahasa Inggris saja berarti. Lihat contohnya. Ana uridu an azhaba. Saya uridu ingin an. Gak usah diterjemahin. Azhaba, pergi. Ini kan gak perlu diterjemahin ini. I want to go. Terjemahin gak? Tunya diterjemahin gak? Gak perlu. Jadi seperti itu. Jadi gak usah diketahui artinya. Coba diulang. Ana uridu an azhaba. Artinya, saya uridu ingin pergi. Kalau gak pakai an, gak boleh. Gak boleh fi'il ketemu fi'il, gak boleh. Harus ada yang hubungkan dulu. Iya, gak bisa. Dalam bahasa Inggris aja gak boleh. Dalam bahasa Inggris gak boleh digabung. I won't go itu gak boleh. Sudah. Yang kedua, nahnu nuridu an narji'a. Nahnu, apa arti nahnu? Kami. Nurid, ingin. An, gak usah terjemahin. Narji'a, kembali. Kami ingin kembali. Coba perhatikan, ada keunikan di sini. Lihat, pakai ana di depan. Lalu diikuti dengan uridu. Kenapa gak yuridu? Karena menyesuaikan dengan ana yang ada di depan. Kalau pakai ana, berarti nanti fiilnya ikut juga yang pakai ana. Iya kan? Nah, jadi kalau mau nulis ana aktubu, saya menulis. Jadi kalau mau nulis, saya menulis ini bisa begini. Ana ak gini bersesuaian. Ini pakai ana, ini juga domir ana kan sini? Iya. Domir ana juga. Enggak mungkin pakai ana ya tubuh enggak mungkin. Namun kalau tidak ikutkan ana pun bisa gabungkan gini aja sudah cukup. Saya menulis. Kalau yang di atas ini jumlah ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah. Cuma beda jenis jumlahnya. Kalau tadi ini karena di awal dengan isim kan. Domir anak ini isim. Berarti jumlah ismiyah. Sedangkan yang di bawah ini fi'il. Jumlah fi'liyah. Itu aja. Sama. Tapi ada sisi kandungan yang berbeda. Sudah. Sekarang yang kedua, lan. Lan artinya tidak akan. Tidak akan. Ingat ya, an tadi membuat fi'il jadi mansub. Setelah an azhaba, bukan jadi an azhabu. Iya kan? Diulang. Setelah an tadi nomor satu, fi'ilnya jadi azhaba. Beri tanda bulat situ. Ini loh, harokatnya berubah. Setelah an. Lihat lagi. Nahnu nuridu an narji'a. Jadi an-narji'a, bukan an-narji'u. Kenapa jadi an-narji'a? Karena an alat penasob. Karena an itu alat penasob. Buat isi fi'ilnya, membuat fiilnya jadi mansub. Yang kedua lan, artinya apa tadi? Tidak akan. Tidak akan. Layan jahal kaslanu. Ingat yang kalau harokatnya doma kaslanu itu subjeknya pelaku. Terjemahkan dari pelaku dulu. Orang yang malas kaslan, orang yang malas. Lan tidak akan yanjah lulus. Orang yang malas tidak akan lulus. Terjemahkan dari yang domah dulu. Harokat akhirnya. Lihat setelah lan. Fiilnya yan jaha. Bukan yan jahu. Kenapa? Karena lan itu alat penasob. Contoh lagi, lan nu'mina lak. Nu'mina, kami tidak akan beriman padamu. Kami tidak akan beriman padamu. Lihat setelah lan. Kenapa diterjemahkan kami? Nu'mina. Kenapa jadi nu'mina bukan nu'minu? Karena ada lan. Lan itu alat penasab. Kemudian yang ketiga, izan. Artinya jika demikian. Jadi sebenarnya sebelum kata izan ini ada kalimat dulu sebelumnya. Sebelum kata izan itu ada kalimat sebelumnya. Lihat contohnya. Izan tanjaha. Jika demikian tanjaha. Tanjaha domirnya apa? Anta. Anta. Berarti diterjemahkan apa? Jika demikian kamu lulus. Kenapa jadi tanjaha bukan tanjahu? Karena izan alat penasab. Izan tas'ada. Tas'ada domirnya apa? Anta, kamu. Jika demikian kamu akan bahagia. Lihat tas ada, jadi mansub juga karena izan alat penasab. Izan taslama, jika demikian taslama. Taslama domirnya apa? Anta. Jika demikian kamu akan selamat. Itu yang ketiga, izan. Kemudian yang keempat, kai. Kai. Kai itu artinya agar atau supaya. Agar atau supaya. Contoh. Berarti ada kalimat sebelumnya dulu lalu menjadi kai tanjaha. Agar tanjah domirnya apa? Anta. Agar kamu lulus. Kai tahsula. Tahsula domirnya apa? Anta. Agar kamu menggapainya. Kai tarbaha. Tarbaha domirnya apa? Anta. Agar kamu beruntung. Jadi kesimpulannya kai artinya apa? Kai? Agar atau supaya. Terus yang kelima, lamu kai. Lamu kai. Lamu kai itu artinya huruf lam yang artinya sama dengan kain. Berarti huruf lam yang artinya agar atau supaya. Contoh. Apa kalimatnya itu? Pak Jailani apa? Jitu li ata'al lama. Begini ya. Ini kira-kira fiilnya dari mana? Yang jelas ini fiil mudhari apa fiil madhi? Mudhari apa madhi? Apa amr? Kenapa mudhari? Ingat, bicara mu'rab itu enggak ada dalam fiil madhi dan fiil amr. Iya kan? Enggak ada. Berarti cuma fiil mudhari aja. Kalian baru dikelabui sudah ini ya. Lihat ini. Lihat. Ini aslinya gini, sebelum ada li ya. Sebelum ada li ini gini. Gini kan? Ata'allamu. Ata'allamu. Berarti domirnya yang ada dalamnya apa? Ana. Aslinya kalimatnya dari apa? Yata'al lamu. Huwa yata'al lamu, huma yata'al lama, hum yata'al lamu. Nanti sampai ana ata'al lamu. Kemasukan li. Li yang tadi artinya apa? Jitu, aku datang untuk belajar. Untuk atau agar? Ya, aku datang supaya belajar. Atau untuk dapat ilmu. Jadi karena ada li ini enggak kelihatan nih kalau enggak pandai-pandai lihat. Ada li ini membuat fiilnya setelahnya jadi mansub. Jadi seperti ini. Sebelumnya apa? Ata'allamu. Asalnya dari yata'allamu. Gara-gara ada ini. Apa namanya tadi? Lamu kai. Illa liya'budullaha. Sama juga. Lihat. Ingat ya, kalau harokatnya fathah ini biasanya objek. Lihat, ini ada li. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, ya kan? Ini namanya lamu kai. Membuat fiil setelahnya jadi mansub. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana liak budu? Masuk fiil apa ini namanya? Masuk fiil apa? Ya mudhari, mudhari yang mana? Al af'alul khamsa. Kenapa af'alul khamsa? Hah? Ani-ani una-una ina. Iya toh? Masukkan afalul khamsa kan? Afalul khamsa tanda mansubnya dengan apa? Tanda mansubnya dengan apa? Lihat tabel. Dengan apa? Di tabel apa? Hasfun nun. Nunnya dihapus. Maka ketika masuk li, ini nunnya dihapus. Jadilah seperti itu. Lamukai. Nah masalahnya itu lam kayak gini tuh banyak sekali. Ini loh ini. Nanti ketemu lagi, nanti ada penjelasannya sendiri. Ini juga lam. Lillahi, itu lam juga diawali. Li rasulillahi. Ini kan pada pembahasan huruf jar kan? Artinya apa li di sini? Milik. Ya, milik. Ini kalau bersambung dengan isim, maka artinya seperti itu, masuk huruf jar. Namun kalau bersambung dengan fiil, ini ada ini. Ada lamukai, jadi alat penasob. Beda-beda fungsi li itu. Li itu fungsinya beda-beda. Kalau bersambung dengan isim, huruf jar. Kalau bersambung dengan fiil, lamukai. Nanti ada satu lagi. Belum ini. Li itu ada lima atau kalau enggak salah itu. Artinya lihat konteks kalimat. Enggak buka kamus, konteks kalimat cocoknya apa? Kemudian yang keenam, lamul juhud. Tidak usah diterjemahkan. Lamul juhud tidak ada artinya. Ya, lamul juhud itu apa? Lihat, tadi saya sebutkan. Tak hapus dulu ini. Ini sampun nggih? Lihat contoh yang pertama apa di situ? Makana. Makana Allahu. Li liyu'adzi bahum. Gini kan? Makanallahu liyu'adzi bahum. Lihat. Yang dimaksud dengan lamul juhud ini loh. Namun lamul juhud itu kapan ada? Disebut lamul juhud jika didahului dengan makana. Diikuti dengan lamul juhud ini. Makana di sini artinya tidak. Kalau kita artikan Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab mereka. Ini hum, ini mereka. Yu'adziba mengazab atau menyiksa. Ha. Lamul juhud yang mana? Li. Ketemu li lagi, ini li juga sama. Bedanya apa? Kalau lamul juhud didahului dengan lamnya namanya lamul juhud. atau didahului dengan lam yakun. Satu lagi. Lam yakun. Apa kalimatnya lam yakun? Lam yakunillahu liyak fira lahu. Gini ya. Mana lamul juhudnya? Ini loh Mas, ini. Tapi didahului dengan apa? Lam yakun. Kita terjemahkan juga tidak. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sudah? Lam yakun tidak usah diterjemahkan, makana tidak usah diterjemahkan, linya juga tidak usah diterjemahkan. Nah, maaf, makana tadi diterjemahkan tidak, lam yakun diterjemahkan tidak. Li ini tidak diterjemahkan. Kenapa disebut lamul ingkar? Karena kalimatnya diawali dengan kata makana artinya tidak, atau lam yakun yang artinya tidak, berarti bentuk pengingkaran. Lalu yang ketujuh, hatta yasma'a kalamallah. Sebentar, lihat dulu di sini tadi. Lamul juhud. Mana mansubnya? Ini loh. Lihat firo lahum, ini kata tersendiri. Hum ini juga sini kata tersendiri, namun nyambung. Maka ini mansubnya di sini. Li ini membuat ini jadi mansub. Li ini menjual liat firo juga jadi mansub. Yang terakhir, hatta artinya sehingga. Hatta yasma'a kalam Allah, hingga atau sehingga dia mendengar. Yasma'a mendengar kalam Allah. Kenapa yasma'a jadi yasma'a? Karena ada hatta. Hatta itu alat penasob. Kalau tidak ada hatta, tetap yasma'u. Begitu juga lihat contoh berikutnya, hatta yarji'a, sampai atau hingga dia kembali. Kenapa yarji'a jadi yarji'a, fathah harokat akhirnya? Karena ada hatta. Sudah? Lihat tamrin. Tamrin halaman 26. Lihat tamrin. Kita sudah tahu alat-alat penasob selain lan kan? Sudah ada berapa tadi? 7. Apa saja? An, lan, izan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. Nah sekarang kita gunakan 7 itu untuk kata-kata yang lain. Masya Allah. Nah, coba lihat contoh yang pertama apa di situ. Terus disuruh masukkan apa? Disuruh masukkan an. Saya mau masukkan an. An tadi artinya apa? Gak usah diartikan. An plus yu'minuna. An ingat alat penasab. Berarti jenengan buat ini jadi mansub. Ini fi'il apa dulu? Ditebak dulu. Fi'il apa? Sayul akhir, mu'tal akhir, atau afalul khamsah. Kenapa afalul khamsah? Una-una ani-ani una-una ina. Ini ya, ini tandanya ya. Nah, kembali di tabel itu mansub untuk afalul khamsah apa? Apa? Dihapus. Ini saya hapus ya. Bismillah. Jadi apa nantinya? Yuk minu. Tambahin alif. Nah sudah. Yang kedua, mau sebelah kiri apa bawah? Kiri. Tardo. Disuruh masukkan apa sih itu? Apa? Lan. Walan. Gini. Masukkan ke tardo. Tardo lihat dulu. Tardo ini masuk fi'il apa? Sahihul akhir, mutal akhir atau afalul khamsah? Mutal akhir dengan apa? Alif. Alif tanda mansubnya. Yang mutal akhir dengan alif tanda mansubnya dengan apa? Lihat di tabel. Fathah apa? Dhamma muqaddarah. Sing serius. Fathah apa? Dhamma muqaddarah. Pas selamat. Fathah muqaddarah, fathah. Fathah. Fathah. Tok. Rayakin nanti. Fathah muqaddarah. Maka sudah seperti ini saja. Karena muqaddarah. Muqaddarah artinya apa? Tersembunyi. Karena ingat ini alif. Alif tidak menerima harokat apapun. Rumusnya itu alif tidak menerima harokat apapun. Contoh yang ketiga apa? Pak Mubadi apa? Baca. Taslamina. Tas gini ya, disuruh masukkan apa? Alat penasok kan? Nah sekarang taslamina dulu, dijawab dulu, itu masuk fiil apa? Sayul akhir, mutal akhir atau afalul khamsa? Power body. Afalul? Kenapa masuk afalul khamsa? Anu-anu? Ani-ani, una-una? Ina, lihat. Af'alul khamsah mansubnya dengan apa? Hasfun nun. Nunnya di? Sudah tulisannya seperti ini jadinya. Kai taslami. Iya kan? Terus contoh yang keempat. Tanjahani. Gini ya, tanjahani. Disuruh masukkan apa? Li. Berarti nyambung gini nanti. Kira-kira ini li apa yang dimaksud? Kalau mukai didahului makana lam yakun, enggak ada. Berarti lam apa? Lamu kai. Lamu kai berarti artinya apa? Agar atau supaya. Nah, ketika kemasukan li, lihat dulu. Fi'il sesudahnya ini masuk fi'il apa? Fi'il akhir, mutal akhir, apa Allah khamsah? Afalul khamsah. Tanda maksudnya dengan? Sudah, seperti itu jadinya. Li tanjaha. Nunnya dihapus. Terus. Agzibu. Agzibu artinya apa? Saya berbohong. Disuruh dimasukkan apa? Makuntu. Makuntu itu asalnya dari makana. Namun karena dia ditasrif jadi ada domir ana, kana itu jadi kuntu. Jadi ma kuntu. Itu ya. Berarti dia ingin ditambahkan li, yaitu lamul juhud. Namun diawali dengan makuntu dulu. Makuntu. Li. Ak. Ziba. Nah. Itu kalimatnya. Lalu sebelahnya lagi. Yashrobu. Namun didahului dengan lam yakun. Lam yakun. Ini berarti nanti lamul jud ya. Maaf, ini lamul jud ya. Ingatnya jadi mansub. Dia diawali dengan apa ini? Lam. Lam yakun. Lam yakun terus masuk li. Ini lamul jud ya. Terus ditambahkan dengan yashrobu. Jadi apa? Liyashroba. Karena cuma fi'il akhir. Fi'il akhir. Ah. Fathah. Kemudian tah tadi ditambahkan li. Berarti kalau sebelumnya kasrah diakhiri dengan apa berarti ini? Mu'tal akhir dengan ya. Ini ya. Berarti kalau dikemasukan li. Li tahta dia. Karena ya masih boleh menerima harokat fathah, mansuknya dengan fathah. Terus yang terakhir, yusolli. Disuruh masukkan apa itu? Hatta. Gini ya. Gitu. Yusolli ini fi'il apa? Mu'tal akhir, sayil akhir. Abul Hamzah, mutal akhir dengan apa? Ya. Ya. Berarti mansubnya dengan fathah. Hatta yusolliya. Ah. Ditulis, yang mau ingin tulis. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu 5 menit. Nanti tambah sedikit itu, baru pas nanti jam 9 ya. Itu baru alat penasof. Alat penjazem ini yang banyak ini. 6 ditambah 12 berarti 16.